Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ad-dunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ad-dunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ad-dunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah, Allah kumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan yang baik ini selalu menemani kita hingga akhir hayat. Mudah-mudahan kita selalu dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang istiqomah, hamba-Nya yang selalu dekat dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau duduk di majelis ilmu, kita ngelihat orang-orang yang berdoa dengan segenap doa-doa yang mereka panjatkan. Enggak tahu dari kita siapa yang doanya khusyuk. Enggak tahu dari kita siapa yang doanya sungguh-sungguh. Enggak tahu dari kita siapa yang doanya tulus. Namun karena salah seorang dari kita yang doanya begitu sungguh-sungguh, yang doanya begitu tulus, Allah jadi mengabulkan doa kita. Allah jadi mengijabah doa kita. Allah jadi memenuhi semua harapan kita. Disitulah nikmatnya doa di dalam majelis. Kita doa di rumah barangkali mungkin khusyuk, bahkan mungkin jauh lebih khusyuk. Dengan kesendirian kita bisa menangis, dengan kesendirian kita bisa mengeluhkan segenap keluh kesah yang ada di dada. Nah, tapi kita enggak bisa ngejamin apakah doa kita itu betul-betul akan diijabah sama Allah atau tidak. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, kita duduk bersama-sama di tempat yang baik, di majelis yang baik, kita enggak tahu nih siapa dari kita yang ternyata paling tulus dalam berdoa. Ada mungkin dari kita yang datang begitu punya banyak masalah dalam hidup. Biasanya orang kalau punya banyak masalah, doanya lebih khusyuk dari yang gak punya masalah. Ada barangkali dari kita yang kebetulan sedang terhimpit masalah ekonominya. Barangkali di sini ada yang berdoa rezeki, tapi begitu doanya dipadukan dengan yang sedang terhimpit rezekinya, orang yang sedang terhimpit rezekinya lebih khusyuk lagi doanya sama Allah Subhanahu wa taala daripada yang gak ada masalah sama keuangannya. Dan begitulah seterusnya. Ada dari kita mungkin doa tentang keluarga, tentang suami, tapi ada di antara kita yang hadir lagi punya masalah dalam keluarganya. Lagi ada masalah dalam rumah tangganya. Dia berdoa sama Allah minta kebaikan rumah tangganya. Minta sama Allah kebaikan, kelurusan suaminya. Dia minta sama Allah biar rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita punya keluarga, kita punya suami barangkali. Kita berdoa munajat sama Allah, tapi karena kita merasa diri kita enggak punya masalah, kali itu barangkali doa kita biasa-biasa aja. Tapi ada yang doanya yang lagi punya masalah, dia doanya khusyuk. Dia doanya tulus, dia doanya betul-betul memusatkan dirinya kepada masalahnya. Ala sebab barangkali gara-gara dia, semua kita yang hadir kecipratan berkahnya doa dia, Masya Allah. Tuh, subhanallah. Makanya kan Nabi SAW bilang, tidaklah dari umatku berkumpul dengan jumlah 40 orang kecuali dari 40 ada salah satunya wali min awliyaillah. Maknanya wali min awliyaillah di sini adalah, kata ulama, salah satu kekasihnya Allah, yang mana karena dia doa yang hadir tak tertolak, Masya Allah. Jadi kaliin deh tuh, kalau yang hadirnya lebih dari 40, yang hadir 80, berarti ada 2 yang karenanya doa dikabulkan. Kalau ternyata yang hadir 120 orang, berarti ada 3 yang karenanya doa dikabulkan. dan seterusnya dilipat gandakan, berarti berapa banyak orang baik di antara kita yang hadir di sini, yang karena kehadirannya itu insyaallah doa-doa kita semua dari urusan dunia kita sampai urusan akhirat kita mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi berkah burdah al-madih yang kita baca, mudah-mudahan insyaallah mengantarkan kita dalam kedekatan kepada Rasulullah, menambahkan kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah. Insyaallah amin ya rabbal alamin, dan jadikan bacaan-bacaan ini candu bagi hidup kita, candu di dalam keseharian kita, yang kalau kita enggak baca kita ngerasa kurang, ada yang kurang dalam hidup kita. Oh, kalau udah lama enggak baca hadroh kurang, enggak lama enggak baca burdah kurang, udah lama enggak baca maulid kurang, ada terus yang kurang dalam hidup kita. Jadikan semua kebaikan ini candu bagi kita, candu bagi kita. Minta sama Allah doa, doa sama Allah minta biar salawat Nabi jadi candu buat kita, zikir candu buat kita, maulid candu buat kita, apalagi burdah candu buat kita, hadroh candu buat kita, semua kebaikan candu buat kita. Agar apa? Agar barangkali dari sekian yang kita minta candu, kita enggak tahu yang mana yang paling jadi kecanduan kita untuk bacanya di sana. Tapi kita minta sama Allah daripada minta kecanduan yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita selalu ya di dalam menempuh jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita mau lanjut daripada kitab Aham. Ya, alhamdulillah. Ya, bulan lalu kita sudah lanjut juga dan kita sudah masuk di bab sujud sahwi. Sebelumnya sama-sama kita awali kajian kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa gurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. Kita masuk ke halaman 140. Bagi yang punya kitab buka kitab. Kita masih ngebahas bab sujud sahwi dan kita udah masuk sampai di halaman 140 di antara sebabnya sujud sahwi yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Radiyallahu anna wa ankum wa ansairil umma ajma'in. As-sadis min asbab sujud sahwi law tayaqqanal ma'mum tarka ruknin ghairan niyyah wa takbiratul ihram. Fahar yarji'u ilaih la yarji'u ilaih bal alaihi an yutabi imamuh fima huwa fihi wa yazida rak'atan ba'da salamil imam wa la yasjudu lisahwi li anna sahwahu fi halil gudwa hadha idha tayagan fa in syakka ata bi rak'atin kadhalika wa sajada lisahwi. Yang keenam, kemarin kita bahas tentang hukumnya sujud sahwi buat makmum. Hukum sujud sahwi yang buat makmum, kita udah ingat kalau makmum itu syaratnya ngikutin imam. Apapun yang terjadi, kalaupun seandainya kita udah nemuin makmum gak bisa sujud sahwi karena dianya lupa begitu aja, atau karena imamnya lupa begitu saja, di situ kita nerangin kemarin tentang beberapa alasan sebabnya. Kapan makmum itu sujud sahwi? Dengan hukumnya kan sujud sahwinya makmum habis salamnya imam. Tapi ingat tuh Bu, ada tanda kutip. Kita boleh sujud sebagai makmum habis salamnya imam dengan catatan imamnya udah kelar salam, kemudian kita niat mufaraqah. Kemarin udah kita sebutin, andai kata imamnya lupa tasyahud awal, makmum ngeh nih, imamnya lupa, kapan makmum sujud sahwi? Bagaimana yang saya kisahkan kemarin, kejadian yang berlaku sama diri saya sendiri waktu itu. Nah, kapan makmum sujud sahwi? Oh iya, sujud sahwi di akhir. Imam salam, makmum sujud sahwi. Tapi karena imamnya memang juga lupa kalau dia ninggalin tasyahud awal, maka imamnya enggak sujud sahwi kan? Berarti makmum sadar, imam ngilangin sujud sahwi. Berarti dia tahu imam lupa, dia mau sujud untuk lupanya imam. Sujud untuk lupanya imam dengan catatan, begitu imam salam, di hatinya datangkan niat mufarokoh. Niat ngelepasin diri dari imam, dia sujud sahwi. Baik, sekarang yang selanjutnya, lau tayagganal makmum, seandainya makmum di sini nyadar kalau dia ninggalin salah satu rukun dalam sholat selain rukun niat sama rukun takbiratul ihram. Artinya kalau ada makmum kelupaan baca Fatihah. Nah, ini kan yang sering kali terjadi. Kadang-kadang kalau berjamaah suka ngambang. Karena dia berasa berjamaah, pasrah aja sholatnya tinggal ngikutin imam. Saking pasrahnya lupa bacaan. Sampai yang wajib dilewatin. Ada yang begitu kejadiannya? Ada. Seandainya makmum meninggalkan salah satu rukun selain rukunnya niat sama rukun takbiratul ihram. Berarti kalau rukun niat sama rukun takbiratul ihram yang ketinggalan, batal sholatnya. Dia harus ngulang. Tahu-tahu di tengah sholat, dia nemuin dia lupa Fatihah. Gimana nih kejadiannya? Orang kalau lupa Fatihah, balik apa kagak? Ngulang gak berdiri baca Fatihah? Udah keburu ruku, baru sadar. Eh, aneh belum Fatihah. Ya udah, mau ngulang apa kagak? Balik gak ke posisi? La yarji'u ilaih, katanya. Enggak kembali. Bal alaihi an yutaba' imam. Kewajiban bagi makmum itu ngikutin imam. Kemudian fihi wa yazidu rak'ah ba'da salam imami. Dia setelah itu, begitu imam salam, kewajibannya si makmum yang ketinggalan Fatihah tadi nambah satu rokaat. Jadi rokaat yang dia kehilangan Fatihahnya itu gak dianggap. Maka dia berkewajiban nambah satu rokaat. Wala yasjud lisahwi. Dia gak perlu sujud sahwi. Dia cuman perlu nambah rokaat. Kenapa? Karena kala itu dia sedang sholat, dia itu mengerjakan sesuatu, dianya dalam posisi halatul gudwa. Dia wajib ngikutin imamnya. Dia gak boleh bertentangan sama imam. Dia harus ngikutin imam. Ini jika dia yakin. Dia beneran lupa. Kalau dia yakin dia beneran lupa, maka masalahnya cuma tinggal nambahin rokaat, gak perlu sujud sahwi. Karena kenapa? Masalahnya jelas. Dianya jelas-jelas lupa dan dianya sadar kalau dia itu belum baca suratul Fatihah. Tapi kasusnya wa in syakka. Kalau masalahnya dia di sini ragu. Kira-kira aneh udah baca Fatihah belum nih? Munculnya keraguan bukan munculnya keyakinan. Kan ada orang yakin, aneh tadi bengong, aneh enggak baca Fatihah. Ada orang ragu bertanya baca apa kagak eh? Nah, masalahnya di situ. Atau rakaat nambah lagi satu rakaat, tapi dia perlu sujud sahwi karena dianya dalam keadaan lalai. Dianya berada di dalam kelalaian yang dia nggak sadar apakah dia itu beneran baca atau tidak. Ini kasus-kasus basit. Barangkali seringkali terjadi di tengah-tengah kita yang sering sholat berjamaah, makmuman, tapi gak benar-benar kita tahu posisinya berjamaah yang baik, yang benar sebenarnya seperti apa. Bahkan ada orang yang bingung, ketinggalan, lupa, ada yang gak ngerti hukum, ya udah dia salam-salam aja. Padahal sholatnya itu berarti ada yang bolong. 4 rakaat terhitung cuma 3, yang satunya enggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ada rukun yang dilewatkan olehnya. Dan begitu seterusnya dari hukum-hukum lainnya. Subhanallah. Maka pentingnya kita itu betul-betul fokus di dalam sholat. Jangan sampai ada dari kita yang melalaikan diri kita, apalagi kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Ini urusan kita sama Allah. Kemudian yang selanjutnya, idza gamal ma'mum wa lam yutabi' imamahu fi tasyahudil awal, famal hukmu? Selanjutnya, kalau makmum berdiri, dia enggak ngikut imam di tasyahud awal. Pernah kejadian begitu? Imamnya lagi tasyahud, dia ngeblank, lupa, toto baru rokaat kedua, kirain udah rokaat ketiga. Kirain udah masih rokaat pertama, tahu-tahu imam tasyahud, dia udah keburu berdiri. Gimana itu hukumnya? Nah, kalau kasus itu kena sama kita, kejadian sama kita lagi berjamaah, lagi banyak pikiran, lagi suntuk, beban hidup kayaknya banyak. Imam udah sholat, padahal udah rokaat dua, dia ngambang, dikirain rokaat satu masih. Allahu Akbar, gesit, berdiri dia langsung. Toto imamnya duduk, tasyahud. Untuk kasus yang begini, faman hukmu fihi tafsir. Di sini ada keterangannya. Idza gama sahiyan, kalau makmum berdirinya karena lupa, karena lalai, enggak ngeh, dia lengah. Fayajibu alaihi an yarya, maka hendaknya dia balik duduk, ngikutin imam di tasyahudul awal. Karena berdirinya dia enggak anggap. Udah dia duduk lagi. Meskipun dia bergerak, tapi gerakannya enggak dianggap. Karena apa? Tadi ingat, sahian. Karena lalainya dia. Dia duduk. Lanjut tasyahud bareng sama imam. Kalau kejadiannya begitu. Kalaupun tidak, idza gama amidan, tapi dia berdiri sengaja. Kalau ini kasusnya mungkin ngenanya umpamanya kepada orang yang kunut sama yang enggak kunut. Kebetulan misalnya yang sholat lagi enggak mau kunut. Imam kunut, dia lupa kunut, tahu-tahu dia langsung sujud aja. Tahu-tahu begitu dia sujud, dia ngeh imam, Allahumma ihdina fi man hadaita. Gitu. Kalau seandainya dia melakukan itu dengan sengaja, dia mutusin emang enggak mau kunut, aneh enggak mau kunut, udah aneh mau langsung sujud. Padahal begitu, jika dia sengaja, fa yatakhayyar baina amrayn. Dia boleh milih dua. Pertama, kalau dia lupanya tadi di antara tasyahud, dia bisa berdiri aja nungguin sampai imamnya kelar. Imamnya selesai tasyahud atau ibaratnya imamnya kunut, dia tinggal ngelanjutin nanti gerakan selanjutnya sama imam. Kalau enggak yang kedua, kalau ini orangnya sengaja nih, mutaba'atul imam fit tasyahud, atau dia bisa juga ngikutin imam seperti dia yang ketinggalannya di mana. Jadi bisa dua. Jadi kalau ada kamu ngelihat orang kejadiannya begini, dia tetap berdiri, enggak balik ke tasyahud, atau enggak balik posisinya ke kunut, bukan berarti batal sholatnya. Karena kita enggak tahu keadaan yang dialaminya seperti apa. Karena di sini posisinya ulama bilang boleh milih. Boleh dia nunggu, boleh juga dia balik. Gitu juga kalau kejadiannya sama kita, enggak sengaja. Tahu-tahu kita begitu, kita boleh milih mau balik ke posisi imam atau kita mau menunggu imam di posisi kita yang sudah kelebihan gerakan tadi. Paham sampai di sini, Ibu? Insyaallah. Kemudian kita mau ngomong sekarang, kalau itu sholat kejadiannya fi sholatul jamaah. Sekarang yang kedelapan, mata yasjudul makmum li sahwi nafsi. Kapan makmum itu sujud untuk kelalaian dirinya sendiri? Bukan kelalaian imam. Atau juga bukan kelalaian dari yang mana-mana, tapi kelalaian murni dari makmum. Kapan sujudnya? Dibilang begitu. Fihi suratin dhabituhuma. Ada dua gambaran. Kesimpulannya, kullu sahwin lam yakun fi halatil iqtida. Semua kelalaian yang kamu kerjakan bukan di dalam situasi kamu dalam mengikuti imam. Contoh, di sini akan ada keterangan. Idza kana munfaridan. Kalau kamu lagi sholatnya kebetulan sendiri. Berarti kan sendiri belum barengan sama imam kan? belum terpaut sama gerakannya imam, kamu sholatnya sendiri. Idza kana munfaridan wa fa'ala sababan min asbabi sujud sahwi. Di tengah-tengah kamu lagi sholat sendiri itu, kamu melakukan pelanggaran yang menyebabkan sujud sahwi. Entah kamu lupa tasyahud, atau ada kelengahan yang kamu salah dari bacaan yang kamu baca, ada sesuatu kelalaian yang kamu buat, tiba-tiba kamu di tengah-tengah sholat ngelihat ada rombongan datang, dia sholatnya berjamaah. Nah ini kasusnya gimana nih? Kamu lagi asik-asik sholat di tempat umum, dari tadi nyari makmum gak ada, nyari teman sholat berbarengan gak ada, tahu-tahu datang rombongan atau datang orang, dia lagi sholat berjamaah. Begitu kamu lihat dia sholat berjamaah, ente pengen gabung, boleh gak tuh? Batalin dulu gak sholatnya? Enggak. Ente cuman cukup niat nawaitul jamaah, niat berjamaah, langsung seketika ente masuk dalam kelompok jamaah itu. Gak perlu batalin sholatnya. Kalau, nah berarti ini kita balik ke kasusnya dulu. Di tadi kamu sholat, kamu ketinggalan yang menyebabkan sesuatu mengharuskan kamu sujud sahwi. Tahu-tahu di tengah separuhnya sholat, kamu gabung berjamaah. Nah di sini kasusnya paham ya. Tahu-tahu di rokaat selanjutnya, katakan sholatnya duhur, dua rokaat ente sholat sendiri, tadi gak ada teman, tahu-tahu di rokaat ketiga dan keempat ente gabung berjamaah. Maka kasusnya seperti ini gimana? Kalau seandainya kamu tadi begitu, kemudian kamu masuk dalam kelompoknya sholat berjamaah, fahuna yasjud fi nihayatu sholati li sahwi nafsi. Meskipun imamnya enggak sujud sahwi, ente tetap berkewajiban sujud sahwi. Karena kelalaian dirimu di awal. Ada sesuatu yang tetap menyebabkan kamu untuk mengerjakan sujud sahwi, walaupun itu kesalahannya dirimu sendiri. Dan kamu udah masuk di tengah-tengah mutaba ahlil imam, di tengah-tengah ngikut berjamaah sama imam. Walaupun imamnya enggak sujud sahwi, ente di sini berkewajiban sujud sahwi. Perlu niat mufarokoh enggak? Kasus di sini enggak perlu niat mufarokoh. Karena ente enggak ngikut imam dari awal. Enggak perlu lagi niat mufarokoh. Udah, tambahin sujud sahwi. Jadi ingat tuh, sholat sendiri, di tengah-tengah sholat sendiri, ada orang enggak tahu ente sholat berjamaah atau enggak, dia bikin jamaah. Dia sholat berjamaah rame-rame. Sekarang udah tahu hukumnya, jangan ngelanjutin sholat sendiri. Tapi gabungin sama jamaah yang mulai, biar ente dapat pahalanya. Bil jamaah. Dapat pahalanya berjamaah. Kemudian selanjutnya, idza kana masbugan. Kasusnya kamu masbuk. Nah, ini masbuk. Kalau tadi udah mulai sholat, terus baru masuk jamaah. Sekarang kasusnya ente masbuk. Kebetulan kamu yang terlambat datang sholatnya, ngelihat ikutan bil jamaah, ente masbuk. Kemudian saat kamu masbuk, fasallamal imam. Imam salam, kamu kan ngelanjutin sisa yang belum kamu kerjain. Di tengah-tengah kamu ngelanjutin itu, tahu-tahu kamu ngelakuin salah satu hal yang membuat kamu sujud sahwi. Katakan kamu masbuknya panjang, udah di rakaat terakhir misalnya. Tahu-tahu ente ngelanjut kan sendirian tuh, dapat pahala berjamaah, tapi setelahnya kan kamu sholat sendiri. Tahu-tahu karena berasa udah tasyahud tadi, tasyahud yang kedua mestinya itu jadi tasyahud kamu bablas. Berarti ada sesuatu yang kamu tinggalin karena sebab kamu sahwi. Bagaimana di sini? Apakah kamu tetap harus sujud sahwi? Nah, kamu tetap harus sujud sahwi. Walaupun kamu bil jamaah, tapi kamu tidak dalam situasi atau kondisi lagi barengan sama imam yang mandu kamu. Kamu udah sendirian karena kamu statusnya masbuk. Maka kalau kejadiannya begini, kamu tetap harus sujud sahwi. Ibu-ibu ingat sujud sahwi, doanya udah pada hafal? Udah pada hafal belum? Bismillahirrahmanirrahim. La yanam wa la yansa wa la yashu, atau bismillahirrahmanirrahim, la yashu wa la yanam wa la yansa. pendek Ustaz, tapi karena jarang, banyak juga yang gak hafal. Andai kata posisinya kamu gak hafal, kan ulama bilang fa'ata bil baqiyatu sholihat, diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dilanjut pakai itu. Kalau gak hafal, kalau bisa hafal alhamdulillah. Udah pendek gak hafal kebangetan umat Nabi Muhammad SAW, ya hafalin, oh ini doanya sujud sahwi, ingat-ingat. Barangkali kita di tengah-tengah sholat ada yang kelalaian dari sebab-sebab yang mengantarkan kita untuk sujud sahwi, diantaranya tadi yang udah kita bahas. Kemudian selanjutnya, sujud sahwi yang menyebabkan sujud sahwi selanjutnya, al-masbuk yasjudu li sahwi idza sajada imamuhu li mutaba'atihi wujuban. Orang masbuk, bahkan enggak tahu kenapa imam bisa mau sujud sahwi. Dia juga enggak tahu alasannya apa, tapi karena kamu berjamaah sama imam, walaupun kamu enggak tahu alasan apa imam sujud sahwi, makmum wajib, hukumnya bukan sunnah lagi, wajib ngikutin gerakan imam sujud sahwi. Wujuban. Ini jatuhnya wajib, bukannya sunnah lagi. Kalau imam yang bergerak kepada sujud sahwi, walaupun makmum tidak mengetahui alasan dibalik imam sujud sahwi, barangkali kamu yang masbuk kan kejadiannya di sini. Apa imam ninggalin apa kamu enggak tahu, atau ada apa bacaan yang imam kelewatan kamu enggak tahu. Maka di sini hukumnya makmum wajib ngikutin imam. Wajib. Wa yasjudu li sahwi nadban aidan fi nihayatish shalah. Bayangin. Udah kamu masbuk, imam sujud sahwi, kamu kan ngikut bareng sama imam tuh sholat, ente masbuk, kemudian berarti kamu nambah rokaat. Begitu selesai, di sini posisinya dia yang sholat masbuk tadi wajib tetap sunnah, maaf, sunnah nambahin sujud sahwi untuk lupanya dia di akhir. Dia gak tahu imam kenapa dia sujud sahwi pertama, hukumnya wajib karena ngikutin imam. Setelah itu dia nambahin gerakan selanjutnya dari sisa sholat yang ketinggalan, dia disunnahkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Walaupun dia tadi udah ngikut sama imam, tapi dia tetap masih disunnahkan untuk sujud sahwi sunnah selanjutnya. Karena yang ngikut sujud sahwi tadi di awal bareng sama imam, itu hukumnya bukan lagi sunnah, tapi hukumnya wajib. Karena dia ngikutin imam. Nah di sini jadi bapak, oh tadi kan udah sujud sahwi barengan sama imam. Enggak. Walaupun kamu seandainya tahu imam kamu sholat zuhur 4 rakaat, ente tahu ada yang keskip dari imam, tasyahud ula, ketinggalan. Imam tahu-tahu enggak baca tasyahud awal. Berarti kamu tahu kan? Imam ingat, imam sujud sahwi. Ente sebagai makmum yang masbuk ikutan sujud sahwi kala itu, hukumnya apa? Wajib. Karena di situ ente tahu pun maupun kamu enggak tahu sekalipun, kamu yang masbuk sebelum mengakhiri sholat, di akhir sholat kamu tetap disunnahkan nambahin sujud sahwi. Paham ibu-ibu sampai di sini? Ya itu diingetin tuh sujud sahwi. Alhamdulillah perkara sujud sahwi sudah kita jelaskan, kita uraikan satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah buat catatan penting bagi kita dari hukum-hukum sujud sahwi, biar kita insyaallah menjadi orang yang sholatnya lebih teliti lagi, lebih perhatian lagi, lebih khusyuk lagi insyaallah di dalam menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya salah satu ulama mengajarkan kita, pengen enggak lalai dalam sholat, persiapkan diri betul-betul kala mau sholat. Kenapa ada pemanasan qabliyah? Kenapa adanya zikir sebelum sholat? Kenapa adanya doa-doa yang dipanjatkan sebelum sholat? Bahkan sampai ada anjurannya dari Nabi, ad-doa mabainal adhan wal iqamah mustajabu fadu'u, kata Nabi. Doa di antara adhan dan qomat itu mustajab. Jadi kalau habis adhan, kita mau berjamaah sholat, dari adhan tuh sampai kita mau berjamaah itu doa kita di patokannya yang masjid ya, bukan yang di rumah. Karena yang di rumah adhannya jam 12, sholatnya jam 1. Patokannya bukan yang di rumah, patokannya yang di masjid. Nah, kalau yang di rumah repot, kalau yang di rumah azannya jam 12, sholatnya jam 2, 2 jam berarti mustajab waktunya. Subhanallah. Patokannya yang di masjid. Yang di masjid fi waqtul fadilah. Kan dia sholatnya di waktu yang paling utama. Dari azan sampai qomatnya masjid. Itu kan waktu mustajab. Nganjurin kepada kita yang udah tahu nih, sebelum sholat, berarti sebelum masuknya kita ke sholat, sebelum qomat, berarti itu semua doa-doa kita mustajab. Artinya orang kalau mau ngerjain sholat biar khusyuk gimana sih, maka buat diri kamu memang betul-betul siap mau sholat. Bukan cuma jadi orang datang waktunya sholat, wudhu, kemudian langsung sholat, padahal sebelum takbirnya masih ngobrol, belum takbirnya masih sibuk dengan hal-hal dunianya, sebelum takbirnya masih asik dengan televisinya, sebelum takbirnya masih asik dengan handphonenya, gimana gak mau khoyal di tengah-tengah sholatnya. Nah, ulama itu persiapan. Bahkan Rasulullah SAW itu kan nganjurin, kalau bisa kita ini mempersiapkan diri sholat itu belum masuknya waktu sholat. Kalau bisa udah menjelang, udah mau deket asar nih bentar lagi, udah mau azan nih misalnya, lagi di rumah, bukan lagi di taklim, lagi di rumah iseng-iseng sholat apa, wudhu duluan deh, azannya belum, nanti pahalanya gede banget. Pahalanya gede banget. Belum azan, tapi udah wudhu. Ditanya sama orang mau ngapain, mau sholat, azannya belum. Nanti bilang, azannya belum, udah wudhu. Pahalanya gede. Mempersiapkan diri, kala itu ente berarti mempersiapkan diri betul-betul. Kamu mau kondangan, kondangannya jam berapa? Kondangannya jam 10, siap-siapnya dari jam berapa? Hah? Lo kondangan? Undangannya jam 10, jam 7? Udah siap? Belum sih, masih siap-siap mandi, jam 8 dia mandi. Kira-kira nyiapin mukanya biar cakep berapa lama? Kondangannya jam 10 ibu panggilannya. Masa dari jam 9 udah start? Ngalahin sholat, ya. Sholat cuman 10 menit disuruh lebih dulu aja. Siap kamu sama wudhu, sama mukena. Begitu Allah panggil ente udah ada di sejadah. Masya Allah, ini ciri-ciri husnul khatimah yang kayak begini. Nah, jangan kalau lagi taklim, lagi duduk di taklim, adzan pengen buru-buru pulang, ustadzanya masih ngomong. Tanya mau kemana tuh rombongan, kata asar, mau asaran katanya, takut. Mau sholat di waktu fadilah, nanti gak dapat ninggalin taklim, gak dapat waktu fadilah yang kayak gitu. Ini saya bicara kamu di rumah, bukan lagi taklim. Kalau lagi taklim al-ilm a'la, ilmu lebih utama, karena kamu di sini belajar bagaimana caranya sholat biar benar. Begitu, ilmu lebih utama. Kamu belajar bagaimana menghambakan dirimu pada Allah biar benar. Begitu. Jadi kalau lagi maulid, ya, udah zuhur belum, udah pada pulang, mau ngapain tuh orang-orang katanya, zuhuran katanya. Itu nggak diminta yang begitu. Ini saya bicara yang di rumah yang lagi bengong, ya, lagi mainin HP, udah siap untuk asarnya belum, 5 menit lagi asar. Kayak kamu nungguin azan maghrib kalau puasa. Bentar lagi puasa ya, masya Allah nggak berasa waktu. Kalau puasa kita dari 6:30, kalau bisa di depan meja makan begitu pandangin. Bulak-balik ya, masya Allah. Begitu juga jadiin kalau kita mau mendekatkan diri sama Allah. Ada pemanasan. Kalau kita sebelum sholat udah siap, insya Allah begitu kita sholat, khusyuk kita akan jauh lebih banyak tingkatannya daripada lalainya kita. Subhanallah. Insya Allah. Sujudut tilawah. Kita bahas sujud tilawah. Tusannu sajdatu tilawah lil qari wassami wal mustami wa yata'akkadu sujud lil mustami idza sajadal qari assami alladhi la yaqsidu al istima' wal mustami' alladhi yaqsidu al istima' wa hiya fi 14 mawdian min al qur'an al karim jama'aha ba'dhum fi qawlihi bi'araf ra'din an-nahl Subhan Maryam bihajjin bifurqanin binamlin wabiljuruz bihamim najmin insyaqqat iqra fahadhihi mawadhi sajadat tilawa intajuz. Kita masuk ke sujud tilawah. Kemarin kita nerangin sujud sahwi, sekarang sujud tilawah. Tusannu sajdatut tilawah, sujud tilawah disunnahkan untuk siapa? Lil qari, bagi yang baca, wasami, bagi yang dengar, wal mustami. Wa yata'akkadu sujud lil mustami idza sajada al qari. Apa tuh perbedaan as-sami wal mustami? Di Al-Quran Allah bilang wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansit. Fastami, istami, bukan isma. Allah bilangnya istami. Istami dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan seksama. Beda sama isma, dengar doang. Tapi diminta istami. Betul-betul dengerin. Di sini ada perbedaannya gitu. Sunnahnya untuk siapa sujud tilawah? Yang baca, yang dengar sengaja, ama yang enggak dengar dengan sengaja. Jadi kalau ente lagi lewat, tahu-tahu ada yang lagi baca Quran, fasjud waqtarib. Ente yang dengar itu, enggak sengaja dengar, ente pun sunnah sujud tilawah. Meskipun enggak niat dengerin, tahu-tahu lewat kedengar. Ada orang lagi baca. Ente tahu-tahu dengar dia baca, di situ ente sunnah sujud tilawah. Jadi perbedaan si as-sami alladzi la yaghsidul istima. Enggak niat dia dengerin tapi kedengar. Adapun si mustami alladzi yaghsidul istima. Emang dia niat buat ngedenger. Ada orang baca Quran didengerin. Atau antara imam wal makmum. Ini imam makmum qori wal mustami. Yang baca imam, makmum, mustami. Yang sami yang mana? Yang lewat. Yang lalu lalang, tahu dengar imam lagi baca. Sampai di ayatnya wasjud waqtarib. Sunnah sujud tilawah. Katanya di dalam Al-Qur'an kamu akan jumpai 14 ada 14 letaknya sujud tilawah, yang dianjurkan sujud tilawah. Ada 14 yang dikumpulkan oleh sebagian ulama di dalam syairnya surat A'raf, surat Ra'ad, surat An-Nahl, Subhanalladzi Isra, Maryam, Hajj, Furqan, An-Naml, Hamim, Alif Lam, Hamim, Najmi, Insyaqqat, Iqra. Itu ada berapa tuh? Coba hitung. A'raf, Ra'ad, Nahal, Isra, Maryam, Hajj, Furqan, Naml, Hamim, Najm, Insyaqqat. Berarti ada berapa? 13. Mana satu lagi? Tadi dibilang ada 14 kata. Sini 12. Alif Lam Mim saja dah belum? Alif Lam Mim sajadahnya belum masuk. Mana satu lagi? Di dalam surat Hajj ada dua. Ada dua perintah. Hah? Ini yang gak punya kitab nih. Surat A'raf. Surat Ar-Ra'du. An-Nahli. Al-Isra. Maryam. Hajj. Furqan, An-Namli, Hamim, najmi in syaqqat iqra. Itu ada berapa tuh? 12. Di dalam surat Hajj ada 2 titik. Berarti 13. Hah? Berarti tambah Hajj 2 berarti 13. Satu lagi? Alif lam mim sajadah. As-sajadah. Alif lam mim. Kita baca tiap hari ya. Alif lam mim sajadah. Itu sunnah. Sunnah diletak di tata, apa, di titik-titik tersebut, di bagian yang diminta untuk sujud tilawah, di situ kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Udah kecatat semua? Nah. Syurut sunniyah sujud tilawah sittah. Syarat sunnahnya sujud tilawah ada 6. Antakunal qira'ah masyru'ah. Yang pertama, syurut sunnahnya. Yang pertama adalah antakunal qira'ah masyru'ah. Kharaja bihi qira'atul junub wa nahwi. Wa qira'atu fi nahwi ruku. Hendaknya bacaan yang dibaca itu masyru'. Artinya masyru' adalah bukan orang dalam kondisi yang junub atau tidak berwudu yang baca, dia lagi sholat ataupun tidak, tapi kalau kondisinya berwudu, enggak junub, maka dia sunnah sujud tilawah. Wa tsani an takuna al-qira'ah maqsudah. Yang kedua, hendaknya yang membaca itu memang niat kala itu membaca, bukan orang yang lagi iseng baca. Kayak orang ngigo, bengong, orang yang lagi khayal, tiba-tiba dia asal baca aja ayat tersebut, bukan. Tapi orang yang memang lagi niat baca Quran. Orang yang lagi niat baca Quran, mau tadi yang baca, yang sedang menyimak, atau yang mendengar, begitu saja, dia tetap sunnah sujud sahwi. Tilawah. Wa tsalitsu, yang ketiga, antakuna al-qira'ah li jami' ayatus sajadah. Hendaknya dia membaca ayat itu, yang membaca ayat bukan ayatnya sepotong, tapi satu ayat penuh. Kalau kita baca alif lam mim sajadah, mana tuh ayat sebelum sujudnya tuh? Alif lam, sebentar. Alif lam mim sajadah pas ayat sujudnya, saya kasih contoh. Alif lam mim sajadah contohnya. Taib nih. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Baca ayat satu pun. Bukan dia cuma lagi baca wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bukan penggalan. Tapi dia baca satu ayat. Satu ayat komplit, bukan satu surat. Berarti kalau ada orang cuman motong baca beberapa ayat tetap hukumnya sunnah, karena ayat yang diminta untuk sujud tilawah dibaca sempurna, bukan penggalan ayat. Begitu juga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ila akhirul ayah. Ayatnya apa terakhir? Fasjud waqtarib. Komplit kan? Sujud waktaribnya dong dibaca. Sujud tilawah. Sunnah sujud tilawah dengan ayat yang sempurna itu antakuna al-qira'ah li jami'a ayatu sajadah. Dia bacanya utuh satu ayat sajadah itu. Bukan surat sajadah aja. Ayat yang diminta untuk sujud tilawah maksudnya. Warabi antakuna al-qira'ah min qari' wahid. Hendaknya bacaan yang dibaca itu oleh satu orang. Jadi kalau ada orang baca, sama-sama bacanya surat sajadah, yang satu baca, yang satu baca, yang satu baca, yang mana kita harus sujud? Satu, pilih satu, jangan tiga-tiganya. Ada tiga kali sujud tilawah ini. An yakuna al-qira'ah min qari' wahid, orang yang baca satu. Itu sunnah, sunnahnya gitu, syurutnya. Wal khamis an takuna fi ghairi salatil janazah, syarat sunnah selanjutnya bukan dilakukan kala sedang mengerjakan salat jenazah. Karena kita tahu salat jenazah enggak ada ruku, enggak ada sujud. Jadi bagi orang yang ngimamin apa salat jenazah, enggak ada dibaca. Karena itu kalau seandainya imamnya baca itu bacaan di dalam salat jenazah, enggak sunnah, tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Yang keenam, syarat sunnahnya adalah ayatul al-fasl, alla yatul al-faslu bainal qira'ah was-sujudi 'urfan. Hendaknya kita tidak memanjangkan jeda antara bacaannya sama sujud. Jedanya jangan kepanjangan. Contoh misalnya, ente lagi baca, kebetulan posisinya enggak satrul aurah. Enggak satrul aurah. Waduh, ngambil baju dulu, nyari mukena dulu, repot. Enggak, yang dianjurkan baca langsung sujud tilawah. Enggak memberi jeda yang berkepanjangan sampai sekiranya itu baru udah bacanya tadi, baru sujud tilawahnya sekarang. Enggak, tapi hendaknya menyegerakan. Begitu dengar, menyegerakan. Apalagi kalau kita sekarang udah tahu, oh nih di ayat hajj ada sajadatul tilawah, di ayat surat ar-ra'd ada sajadatul tilawah, kemudian di surat A'raf ada sajadatul tilawah, di sujud apa namanya, di bacaan kita as-sajadah ada sujud tilawah, kita udah tahu, mestinya kita udah punya persiapan untuk menunaikan tersebut dengan sujud tilawah yang baik dan benar. Enggak ngasih jeda kepanjangan untuk mempersiapkan diri. Begitu, itu syarat sunnahnya. Kemudian wa yuzadu fi haqqil musalli syartan, dan ditambahkan untuk haknya orang yang sholat itu ada dua syurut ditambah untuk yang lagi sholat. An la yakuna ma'muman, syaratnya untuk yang sholat ada dua, dia bukan makmum. Karena kalau seandainya dia sholatnya makmuman, posisinya imam tidak menjalankan sujud tilawah, ente gak boleh sujud tilawah, ente harus ngikutin imam. Atau imamnya sholat bil bisir, sholat zuhur, gak ketahuan, ente yang kerajinan di tengah-tengah sholat baca surat al-alaq, tahu-tahu misalnya gitu ya. Nah, syaratnya yang pertama, dia gak boleh jadi makmum. Kalau makmum gak boleh mutusin dirinya mau sujud tilawah, harus ngikutin imam. Kemudian yang kedua, Allah yagsida sujud faqat biqiraatil ayah, dan gak boleh juga niatnya yang kedua, niatnya mau sujud aja. Saya Allah yagsida sujud faqat, gak boleh niat mau sujud tilawah aja, biqiraatil ayah, walaupun dia itu baca ayat. Fa in qasada sujud wa ghayruhu fala tabtul salatuh, wa amma idza kana kharijus shalah fayusannu sujud walau biqasdis sujud. Kalau dalam sholat enggak boleh di tengah-tengah sholat niatnya mau sujud aja, enggak bisa. Tetapi kalau kamu di luar sholat, kata ulama bilang, amma idza kana kharijus shalah fayusannu sujud walau biqasdis sujud. Kamu disunnahkan sujud walaupun memang niatnya kamu baca emang niatnya mau sujud. Arkanus sujud tilawah kharijus shalah sab'ah. Nih, rukunnya sujud tilawah di luar salat. Kalau kamu mau sujud tilawah tidak dalam posisi sedang salat. Kamu baca sajadah tiap malam. Kan udah hafal tuh. Nah, udah hafal baca sajadah, pengen sujud apa namanya? Sujud tilawah. Gimana nih niatnya? Ada tujuh. Ada tata caranya tujuh. Sama hukumnya kalau dari sisi nutup aurat kayak orang sholat wajib. Ya ibu-ibu ya, karena ini kan setelah ini kan nanti insya Allah kita bahas sujud syukur. Sujud syukur, orang ada pemain bola misalnya. Pemain bola. Gol, bolanya masuk. Gol, girang. Dia langsung sujud. Hah? Bahasa, gimana tuh hukumnya? Kalau dia gak punya wudu, gak sah sujudnya. Kalau dia posisinya auratnya terbuka, gak sah sujudnya mau gimana juga. Itu namanya sujud kegembiraan itu, bukan sujud syukur. Sujud dianya aja, sujud seneng-senengnya dia. Wah, begitu juga hukumnya sujud tilawah. Ente baca Quran, posisinya kalau ente mau sujud tilawah, sama, nyiapin dirinya kayak orang mau sholat, tutup aurat, madep kiblat, kemudian juga apa namanya tuh berwudu, itu syaratnya harus tetap. Nah, di sini untuk yang mau sujud tilawah, rukunnya ada 7. Tahu lama. Gimana niatnya kalau kita baca sampai bismillahirrahmanirrahim la yastakbirun. Nawaitu sajadatu tilawah. Niat saya niat sujud tilawah. Allahu Akbar, niat takbiratul ihram. Pertama, niat nawaitu sujud tilawah. Saya niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga apa? Fatihah. Enggak, langsung sujud. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, tuma'nina fi. Sujudnya harus tuma'nina. Jadi jangan asal narok doang dahi di lantai, tapi memang harus tuma'nina. Setelah itu kemudian al-julus, duduk langsung. Yang keenam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia langsung salam, berarti itu gak ada tahiyat, gak pakai tahiyat lagi. Jadi takniyat, takbiratul ihram, kemudian sujud, tuma'nina, kemudian duduk, salam, yang ketujuh, tartib. Madhab kiblat kan tadi di awal udah diomongin, kayak sholat, kalau sujud tilawah kiblatnya di sini dia ke sono gak? Nggak sah. Syaratnya sama kayak orang sholat. Syarat sahnya orang yang mau ngerjain sujud tilawah sama syarat sahnya kayak orang mau ngerjain sholat. Harus tutup aurat, punya wudu, madep kiblat, harus. Gitu. Itu nggak boleh dibuang. Apa yang dibaca saat sujud tilawah? Kasujudu sholat, sujudnya kan kayak sujud kayak orangnya sujud sholat, kemudian dibaca kasujudu sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan ditambah wa yazid allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha fi indaka dhukran wad'anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min ibadika Daud, min abdika Daud. Saya ulang doanya. Allahumma uktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukran. Allahumma uktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukran wadha' anni biha wizran. Nah, wadha' anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min abdika Daud waqbalha kama gabiltaha min abdika Daud. Yang follow Instagram saya nanti di share. Ustazah kenapa baru ngomong katanya? Biar ente nulis. Namanya enak aja lagi ya. Ustazah panjang banget. Merasa panjang karena enggak pernah baca. Kalau sering baca enggak gitu jawabannya kan? Kira kenapa karena rasa panjang karena enggak pernah baca. Tapi kalau udah sering baca udah sepahit-pahitnya andai kata kamu juga belum hafal, maka kan tadi udah dibilang bacaannya kasujudu sholah, berarti subhana rabbiyal a'la. Boleh baca itu, boleh baca itu. Tapi ja'a fi sunan, dalam riwayat ini bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan di Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan ini. Ini yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sujud sujud tilawah. Masail fi sujud tilawah. Ada beberapa masalah. Masalah-masalah terkait dengan sujud tilawah. Yang pertama, idza sami'a ayatus sajadah min midya' aw nahwi. Fa in kana halan ay 'ala al-hawa mubasharatan fayusannu lahu as-sujud. Wa illa bi an kana min sautin nahwi musajjalin fala. Masalah pertama, jika kamu dengar ayat sajadah, dari mana dengarnya? Dari speaker. Mau dari radio atau televisi, misalnya kamu ngedengar ya. Dari radio atau televisi, jika dia disiarkan langsung, siarannya langsung, orang yang lagi datang ke ruang studio baca Quran, dia bacanya langsung, atau kamu di televisi ngelihat ada qori baca Quran, kan langsung tuh siaran langsung, maka kamu sunnah sujud sahwi, sujud tilawah. Kalau itu siarannya langsung, walaupun dengarnya dari radio, walaupun dengarnya dari televisi ataupun dari handphone yang kita punya, tapi karena itu siaran langsung, kamu tetap disunnahkan sujud tilawah. Wa illa, kalau seandainya rekaman itu dari suara atau yang direkam muratal, yang direkam-rekam aja, maka tidak disunnahkan bagimu sujud tilawah. Ini hal yang berkaitan dengan urusan sujud tilawah. Yang kedua, yusannu lil imam ta'khir sujudihi fi shalah sirriyah ilal faragh min shalah. Disunnahkan bagi seorang imam untuk menunda sujud tilawahnya kala dia mengerjakan sholat dalam sholat sirriyah, itu sholat yang enggak pakai suara. Zuhur sama asar, itu kan enggak ada suaranya. Kalau ada imam ternyata dia memimpin sholat dalam keadaan sir, bacaannya enggak kedengeran, tahu-tahu dia baca salah satu ayat dari ayatnya yang disunnahkan dia untuk sujud tilawah, maka imam sunnah menunda sujud tilawahnya sampai dia selesai ngerjain sholatnya. Loh, kenapa enggak imamnya kerjain aja sujud tilawah? Karena khawatir makmum berada di dalam kebingungan. Ini segininya sholat sirriyah, sholat yang diam-diam. Kita yang kadang-kadang ke haram, imam haram kan suka baca ayat penggalan maunya dia. Makmum gak semuanya hafal Quran kan? Betul apa enggak? Tau-tau di tengah-tengah sholat, imam baca salah satu ayat yang diminta sujud tilawah. Imam ya Allahu Akbar, makmum ada yang ruku. Itu saya sendiri pernah mengalami situasi itu. Nah, sengaja lagi sholat imam baca surat sajadah, makmumnya gak tahu itu surat apa. Ya kalau kita kebetulan yang baca sajadah tiap hari, ibaratnya, atau ada yang mengerti, memang hafal Quran, dia ngerti ini surat, ini sujud, surat yang ada sajadah itu tilawahnya, sujud ikutan ngerti imamnya begitu, tahu-tahu dia udah ruku, imam lanjutin ayat, bingung makmumnya, lah ini ngapain ya dia? Segitunya bacaan terang-terangan aja imam tetap harus waspada. Ini apalagi bacaan yang enggak ada suaranya. Malah imamnya disunahkan menunda sujud tilawahnya, bukan dikerjain. Ini catatan untuk kita. Kita udah tahu sunnah sujud tilawah, tapi jangan salah meletakkan itu sehingga membuat orang lain nanti berada di dalam kebingungan. Ini ngapain? Karena enggak semua orang ngerti atau paham. Begitu, enggak semua orang hafal. Jadi jangan sampai kita memicu kebingungan orang-orang yang ada di sekitar, apalagi dalam jumlah bilangan majmuah, imamannya berjamaah dengan gelombang yang besar. Makmum di belakang enggak kelihatan imamnya ngapain. Dia cuma dengar suara Allahu Akbar. Dia kira ruku. Nah, itu juga khawatir, takut bikin kebingungannya. Kalau cuma sholatnya berapa orang, 3 orang. Itu pentingnya kenapa kita tuh betul-betul harus berada di gerakan setelah gerakannya imam. Makmum jangan tergesa-gesa dalam bergerak. Kalau ternyata imamnya sujud tilawah, padahal makmumnya cuma 2, masih terkecoh juga kan, kebangetan. Kalau imam di depan 1, makmumnya 2, makmum terkecoh, kebangetan. Di Indonesia ini orang kalau mau pakai kunut nazilah aja bingung. Tahu kunut nazilah? Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Panjang kan doa kalau umat Islam lagi sedang dalam keadaan tertekan, terhimpit, dizalimin, kan sunnah baca kunut nazilah buat ngedoain umat Islam. Walaupun kitanya enggak ikutan terhimpit, tapi ada saudara kita di Palestina, ada saudara kita di Suriah, ada saudara kita misalnya di Yaman, mereka lagi di dalam keadaan genting, mereka lagi perang, mereka lagi apa misalnya. Kita selaku umat Islam sunnah baca kunut nazilah. Kalau kita di Hadramut udah umum, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, kita udah biasa. Tapi di sini enggak bisa, bingung orang, apa nih yang dibaca? Ada apa? Karena kebanyakan orang begitu, sami'allahu liman hamidah. Begitu imamnya Allah, nyungsep semuanya, kirain sujud padahal imam baru mau doa. Tuh, saking tergesa-gesanya dia udah mau loncat sujud aja, padahal imam masih mau doa. Tuh, bayangin. Nyusruk semua udah pada sujud, imamnya masih berdiri padahal. Subhanallah. Tuh, makmum mestinya betul-betul ngeliatin gerakannya imam, bukan cuma ngandalin apa yang diteriakin sama imam. Imamnya belum bergerak, dia udah gerak duluan. Kasih jeda. Jadi kalau misalnya imam mau baca, apalagi kita sekarang kan masya Allah di Jakarta pengajian udah masya Allah, wow, udah pada paham, udah pada ngerti, belajarnya aja kitab Aham, udah pada ngerti, udah pada paham, tambah ngerti lagi. Nah, mulai sekarang belajar. Kalau sampai nanti ada satu tempat di mana dia sholat baca kunut nazilah, dengerin, simak, tuh doa bagus buat umat Islam. Ngangkat derajatnya umat Islam, ngedoain biar ditolak bala umat Islam. Nah, itu jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tinggalin. Insya Allah. Nih, faham sampai di sini sujud tilawah? Insya Allah. Sujud syukur enggak nih? Sujud syukur. Kita lanjut bulan depan insya Allah.